Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberikan Allah hidayahnya, taufiknya, rahmatnya, dan segala serta perlindungannya sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dapat menjauhi larangannya. Kajian kita saat ini yaitu kita akan mengkaji surat At-Taubah ayat 17. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Ayat ini adalah merupakan pengumuman dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib pada musim Haji Akbar. Bahwasannya ayat ini juga mempunyai hubungan dengan ayat yang sebelum kita kaji, yaitu dengan mulai Am Hasibtum ayat 16 dari surat At-Taubah. Bahwasanya banyak sekali orang menduga tentang pekerjaan orang-orang kafir yang khususnya untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah beritahukan kepada kita seluruhnya, selungguhnya pekerjaan itu adalah sia-sia. Tidak ada tawar-menawar lagi ketika Allah sudah mengatakan pekerjaan itu sia-sia. Kenapa Allah ingin memberitahukan melalui firman-Nya seperti ini yang kita kaji saat ini, supaya orang-orang yang tidak beragama Islam yang dalam tanda kutip memakmurkan masjid Allah itu, supaya dia dapat mengambil sikap. Apakah sikapnya itu? Yaitu masuklah agama Islam dahulu supaya pekerjaannya itu betul-betul dicatat dan tidak sia-sia pekerjaannya itu. Itulah. Maka dengan ayat ini yang kita kaji saat ini, sebelumnya sudah banyak Ustadz Perdana atau Ustadz Ardi timbul dugaan-dugaan orang bahwasanya ada orang yang baik tapi dia tidak beragama Islam, atau ada orang yang sangat baik tapi dia tidak pernah sholat tetap dia berzakat. Bagaimana ini Ustadz untuk menanggapi hal tersebut, Ustadz Perdana? Iya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Dia tidak salat tapi dia berzakat, begitu. Satu hal yang harus kita dudukkan adalah bahwa yang dikatakan dengan keimanan itu haruslah sempurna. Ketika artinya sempurna apa? Dengan melakukan segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan tanpa membedakan satu sama lain. Jadi pada saat seorang mukmin diperintah untuk salat, dia juga harus zakat, dia juga harus melaksanakan yang lain, berbuat baik kepada orang tua, kepada sanak saudara, kepada tetangga, ya, kemudian melakukan hubungan interaksi yang baik kepada masyarakat, baik juga yang non muslim. Jangan menganggap mereka sebagai orang-orang pinggiran atau menganggap mereka sebagai virus yang harus dihancurkan. Tidak seperti itu. Pada intinya adalah seorang mukmin harus beriman secara sempurna dan maksimal. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman tetapi mau membantu? Ini juga ada dijelaskan di dalam keterangan tafsir Syekh Muhammad Mutawli Sya'rawi ini, bahwa berbicara tentang masalah masjid, yang paling menarik di sini adalah kata Syekh Muhammad Mutawli Sya'rawi, orang-orang non-muslim itu tidak diperbolehkan untuk memberikan bantuan pembangunan masjid. Karena apa? Karena memang tidak ada bagi mereka kesempatan untuk tidak ada hak bagi mereka untuk memakmurkan masjid, karena masjid itu adalah miliknya orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Nah, inilah yang menarik di dalam keterangan ayat ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan konteks pelarangan orang-orang musyrik untuk masuk ke Masjidil Haram setelah Fathul Makkah, alasan utamanya adalah untuk sebagai sebuah tindakan tegas kepada mereka bahwa Masjidil Haram, Ka'bah itu adalah milik orang mukmin, bukan milik orang lain. Yang kedua adalah ketika kebiasaan orang-orang Arab, ya, mereka itu berkumpul di Ka'bah, tawaf, ya, walaupun dalam keadaan telanjang atau dengan sikap-sikap lain. Dan ketika ini dilarang, maka putuslah harapan mereka terhadap salah satu tempat yang mereka sucikan dan mereka anggap terbaik. Dan ini akan membuat mereka menjadi merasa sangat sedih sekali. Dan ini akan memancing mereka untuk mau memeluk agama Islam. Nah, satu pertanyaan kepada Ustaz Ardi. Ayat ini berbicara tentang Masjidil Haram, ya. Di dalam keterangan lain Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik adalah najis, mereka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Pertanyaan Ustaz Ardi, apakah hanya khusus Masjidil Haram saja orang-orang kafir tidak boleh masuk? Apakah masjid-masjid yang lain juga diberlakukan yang sama atau ada hukum khusus? Iya, jadi kalau kita melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sebenarnya juga Masjidil Aqsa, ya, itu masuk dalam kategori yang sudah muttafaq alaih di kalangan para ulama yang tidak dibolehkan untuk dimasuki oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ya, namun kita sangat menyayangkan ketika Masjidil Aqsa sekarang dikuasai oleh orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi. Nah, apakah ini juga berlaku kepada masjid-masjid yang lain? Kalau saya ditanya, maka jawaban saya iya. Tidak boleh. Begitu, iya. Kata-kata innamal musyrikuna najas dan kata-kata musyrik di situ sangat jelas dan kita dapat ambil pemahaman itu secara ainiyah saat sekarang ini. Ya. Para ulama mengatakan bahwa orang-orang kafir itu tidak pernah mandi junub. Orang yang tidak pernah mandi junub atau orang yang junub itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Dan atas dasar ini pula lah, ya, mengapa kemudian para ulama terdahulu itu mengharamkan orang-orang kafir itu masuk ke dalam masjid. Dan tidak usahkan orang yang junub, wanita haid saja misalnya, walaupun dia adalah seorang muslimah, dilarang masuk ke dalam masjid. Apalagi orang kafir yang jelas-jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata najis. Nah, kalau kita melihat pula sekarang selain Islam tidak ada agama yang mengajarkan tauhid. Ya. Ya. Artinya saat sekarang ini, bukan pada masa lampau. Ya, kita melihat kepada agama-agama yang lain selain daripada Islam itu mengajarkan kepada kesyirikan, kemusyrikan. Tuhan mereka banyak, 1 2 3 4 5 6 7. Hitunglah suka-suka hati. Ya. Gitu. Tetapi Islam mengajarkan tauhid. Nah, dahulu disebutkan dengan ahlul kitab itu masih dapat kita bermuamalah dengan mereka, bahkan Rasulullah mengatakan boleh memakan sembelihan mereka karena mereka masih melakukan atau mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, satu-satunya Tuhan yang disembah, tidak ada yang lain. Makanya ketika mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah, mereka tidak mengingkari kata-kata Allah karena mereka memahami betul teks dari atau kata atau lafaz daripada Labzul Jalalah itu. Nah, jadi kalau kita melihat pulasan sekarang ini, agama-agama di luar daripada Islam, di luar Islam itu adalah agama-agama yang mengajarkan kepada syirik dan kemusyrikan. Jadi jelas dengan pemahaman kata-kata najis bahwa orang-orang kafir itu tidak pernah mandi junub, ya, secara zahir dan lahirnya itu dia tidak pernah membersihkan dirinya, maka. Dan kemudian yang kedua alasannya adalah karena mereka itu adalah orang-orang yang musyrik, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Allah, berbeda dengan ahlul kitab, maka dengan dasar itu pula saya berkeyakinan bahwa mereka dilarang dan diharamkan untuk masuk ke dalam masjid. Adapun pendapat-pendapat yang lain, namanya juga khilafiyah, ya silahkan saja. Tapi karena ini pertanyaan Ustaz tujukan sama saya, saya jawablah begitu. Baik Ustaz, sedikit saja. Kalau misalnya ada orang mau masuk Islam dan diislamkan di masjid, ini bagaimana? Ya tentu ketika dia mau masuk Islam, ini kan sebenarnya dia sudah mulai mengawali dirinya dengan yang hal yang baik-baik. Tentu ketika mau disahadatkan itu tadi kan dia disuruh untuk mandi junub dahulu, kemudian untuk disuruh bersih-bersih, bahkan disuruh pangkas untuk membersihkan diri. Walaupun itu tidak terjadi, paling tidak arah kepada Islam atau memeluk Islam itu sudah jelas dan nyata. Tapi kalau turisnya hanya sekedar nengok-nengok, disuruh nengok-nengok masuk ke dalam masjid raya, ini kan sesuatu hal yang sangat naif, ya kan? Apa kali rupanya dikasih orang untuk masjid raya itu? Ya, apa bisa dia dari renovasinya masjid raya itu? Kan tidak. Ya kan? Kalau mau melihat dari luar-luar silakan. Kalau menurut ayat ini merenovasi pun tak diterima. Tidak diterima, begitu. Artinya dalam sisi lain Allah juga melarang. Kan, iya, begitu? Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. La yughni min ju', Ya, masuk tidak masuknya mereka itu tidak membuat kemudian Islam itu berkurang atau masjid itu menjadi jelek atau sebagainya. Ya. Ini sesuatu yang bercerita tentang keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu analisis yang saya baca di internet, menariknya itu kenapa kok di Vatikan ada masjid yang begitu besar? Ya, untuk menunjukkan adanya toleransi beragama yang begitu tinggi begitu. Ya, di Roma ada masjid-masjid besar. Ini sebenarnya hanyalah upaya dan taktik dari orang-orang kafir agar pada satu masa juga ya diizinkan, agar paling kalaupun tidak di Arab Saudi, tidak di Mekah dan di Madinah, paling tidak di Arab Saudi. Ya, ada suatu gereja atau suatu rumah ibadah yang diizinkan juga bagi mereka untuk mendirikannya di sana. Jadi ini adalah sebuah taktik dari orang-orang kafir. Kalau bagi mereka tidak masalah untuk mendirikan rumah ibadah umat Islam, masjid di tempat-tempat mereka begitu. Tapi kalau bagi kita kan bermasalah bagi umat Islam. Jadi kita jangan termakan dengan taktik yang seperti ini begitu. Jangan dengan alasan toleransi beragama, ya toleransi antar umat beragama, kemudian kita gadaikan tanah-tanah haram kita. Ya, apalagi rumah ibadah kita. Ya, sementara kita sudah letih untuk menjaganya dari najis, bahkan kadang-kadang ada maafnya tai cicak pun kita bersihkan masjid itu. Kok enak-enaknya saja masuk orang kafir ke najis situ? Najis lebih besar lagi, najis ainiyah dan hukmiyah lagi. Begitu. Wallahu'alam. Jadi kalau kita kaji memang najis ini, najis ainiyah ini memang betul-betul nyata dia. Nyata dalam arti kata memang betul-betul najis. Tidak bisa dipertengkarkan lagi kan begitu. Tidak bisa didebatkan lagi, memang begitu. Makanya ketika asas kita toharah atau hur satrul iman, maka betul-betul lah kita harus memang betul-betul dari sisi segala dimensi kehidupan kita. Bahkan Ustaz Fajrul, saya ingin menambahkan sedikit betapa najisnya orang-orang di luar Islam itu ya. Sampai kuburannya pun tak boleh digabungkan dengan kuburan orang Islam. Jadi bukan sesuatu hal yang kita katakan ini sesuatu wacana saja. Sampai mengebumikannya pun tidak boleh dikebumikan pada kuburan umat Islam. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Baqi' misalnya dijadikan perkuburan umat Islam, maka orang-orang Yahudi, orang-orang katakanlah pada masa itu masih ada Ahlul Kitab atau Kristen Koptik misalnya, mereka tidak dikebumikan di situ. Mereka dikebumikan di dekat daerah Masjid Quba. Ya, ini menunjukkan betapa sebenarnya ada pemisahan yang begitu jelas dalam antara muslim dan orang-orang kafir, ada orang-orang musyrik, baik itu dalam hidup masa dia masih hidup sampai kepada dia masa dia kafir. Dan begitu juga nanti di padang mahsyar pun kita akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan dengan orang-orang yang tidak beriman atau kafir kepada Allah. Iya, saya ingin bertanya kepada Ustaz Fajrul. Tadi berbicara tentang masalah najis, tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Apakah di dalam kehidupan keseharian kita berinteraksi dengan mereka, apakah pemahaman seperti ini masih kita bawa? Kita anggap mereka adalah najis? Iya. Memang kalau dalam muamalah lain lagi. Kenapa sih si dakwahnya kita ada di situ? Tapi ketika Allah sudah berfirman, maka nadil musyrikin ayamuru masjidil Allah, itu kita harus dapat di situ apa membedakan antara sudah menjadikan batasan itu, karena rumah ibadah di situ, rumah ibadah. Kalau dalam beramwalah interaksi setiap hari itu jual beli nggak ada masalah karena dia tidak termasuk dalam lingkungan rumah Allah, baitullah tersebut. Najis kalau masuk ke rumah Allah najis masuk ke rumah, karena udah jelas innama itu kan lil hasar. Lil hasar itu artinya tidak ada pilih lagi tempat yang lain kan begitu. Jadi inilah sebetulnya yang mesti kita pertahankan di dalam kehidupan kita ini. Ketika Allah berfirman, maka kita harus betul-betul menyahutinya atas dasar hati dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja Allah terus memberikan kita keimanan, ketulusan, keikhlasan dalam hati kita sehingga kita dapat menerima ajaran agama ini dengan tulus ikhlas. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.